Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Ayol ikhwah wa talabah azani Allah wa iyakum wa nafa'ana bima allamana wa zadana Allah ilman nafa'una. Kitab Tauhid di akhir bab maja'a fi himayatil mustafa jinaidat tauhid, bab keterangan yang datang bagaimana penjagaan Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjagaan dari sisi penjagaan terhadap sisi tauhid dari sesuatu yang mendekati tauhid berupa syirikan, sesuatu yang perkara-perkara yang bisa merusak tauhid. Dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup seluruh jalan yang mengantarkan, bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Beberapa ayat hadis telah dibawakan, telah kita baca. Yang terakhir kemarin, bagaimana al-mu'alif rahimahullah ta'ala membawakan riwayat dari Ali bin Al-Husain. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, yang dikenal dengan Zainul Abidin Tabi'in Abdul Tabi'in dari Ahlu Baitin Nabi, di mana beliau ketika melihat seseorang yang sengaja mendatangi kuburan Nabi kemudian masuk ke celah lubang untuk berdoa di dalamnya, justru dilarang. Kemudian membawakan hadis yang beliau awali dengan perkataan ala uhadisukum hadisan sami'tuhu min abi an jaddi an rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mau enggak ku ceritakan, ku sampaikan satu hadis kepada engkau yang pernah aku dengar dari bapakku Husain, dari kakekku yaitu Ali, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, la tattakhidhu qabri aida. Istri saya, jangan kalian jadikan kuburanku sebagai aid. Dari sini kita bisa memahami yang dipahami oleh para salaf, para sahabat, para tabi'in, para imam, termasuk Ali bin Husain ini, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memahami larangan menjadikan kuburan Nabi begitu juga kuburan yang selainnya. Menjadikan kuburan sebagai aid itu adalah memaksudkan kuburan untuk jadi tempat ibadah yang dipahami. Bersengaja ngumpul di situ atau bersengaja untuk berdoa di situ. Tadi satu orang saja sudah dilarang dan membawakan hadis ini, berarti itu yang dipahami. Berarti lebih jelas lagi kan, kalau sekarang orang-orang yang menjadwalkan untuk kuburan-kuburan syekh, kuburan-kuburan yang dianggap waliullah, kuburan yang dianggap sebagai kuburan habib, kuburan sayyid, kuburan wali, kuburan orang soleh, kuburan apa, dijadwalkan ada haul di situ, dijadikan tempat berdoa, tempat ibadah, tempat nazar, tempat apa, orang berbondong-bondong di situ, itu lebih jelas lagi. Itu sangat jelas bahwa itulah perkara yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadikan kuburan sebagai aib. Itu maknanya. Itu maknanya. Jadi kita mengetahui ada hadis yang Rasulullah menegaskan jangan jadikan kuburan sebagai aib. Kita memahaminya ada asar para salaf, itulah yang dipahami. Itulah maknanya. Jadi bukan ngada-ngada kan. Mereka kan sering mengatakan itu orang-orang kan larinya ke situ, orang Wahabi melarang. Wahabi gimana? Ini Ahlul Bait. Ini yang enggak diperdebatkan lagi bahwa ini cucu Rasulullah. Enggak ada yang memperdebatkan, enggak ada yang meragukan. Ali Zainul Abidin. Karena program ini jadi cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas lebih tinggi level ke cucuannya adalah dibanding Habib-Habib sekarang, Syarif atau Sayyid-Sayyid sekarang, yang mereka justru menyerukan, mengajak orang untuk menentang larangan kakeknya. Benar, larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas, mereka justru menyuburkan, malah melawan, ya, melawan larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menyemarakkan kuburan-kuburan dengan aid. Itu maknanya. Jadi mereka justru menyemarakkan, mengajak orang-orang untuk menjadikan kuburan orang-orang sebagai aid dengan makna tadi. Ini syahidnya. Jadi bukan pemahaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini pemahaman yang benar, ini pemahaman para sahabat, pemahaman para salaf. Ini hadis. Adapun Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Butahid dan kitab-kitab yang lain, ia hanya menyampaikan riwayat-riwayat, menyampaikan apa yang beliau tangkap, beliau pahami dari apa yang telah beliau pelajari dari para ulama-ulama, dari asar-asar para salaf. Tak lebih, tak kurang. Itu saja. Kemudian mengapa? Ini keutamaan beliau, Syekh Abdul Wahab. Ya, kenyataannya beliau yang menyemarakkan lagi, mendakwahkan tauhid, mengingkari kesyirikan, yang kemudian dikenalnya beliau lah nih yang beliau kabar ramadan sebagai termasuk yang mujaddid, yang dalam hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mujaddidulah mamrotin, orang yang memperbaharui lagi, mengingatkan kembali perkara agama yang karena sudah jauh dari masa kenabian, mulai pudar, mulai campur dengan perkara-perkara di luar Islam, dicerahkan lagi, diperbaharui lagi. Jadi dari bab ini dan beberapa hadis termasuk hadis yang terakhir ini juga memberikan pemahaman kepada kita satu permasalahan, yaitu tentang safar untuk ziarah. Mau itu ziarah kuburan nabi, ziarah kuburan wali, mereka sebut, mereka mengistilahkan dengan wali itu saja istilah yang bukan syar'i, karena kan wali mereka kan mengistilahkan wali untuk orang-orang khusus. Ya, padahal seluruh kaum ini ya wali Allah. Jelas wali adalah orang-orang yang beriman. Ladzina amanu wa kanu yattaqun. Setiap mukmin wali sesuai dengan tingkat kewaliannya. Tapi di istilah mereka kalau dibilang wali itu ya khusus. Dianggap ya mereka punya kriteria-kriteria yang aneh-aneh kadang. Bahkan kriteria yang ya karena dibangun di atas keyakinan-keyakinan batil tanpa landasan syar'i. Ya, di antara mereka mereka menganggap orang-orang gila itu dianggap wali. Lepas dari itu istilah kemudian anggaplah orang soleh gitu. Bagaimana safar mengadakan satu perjalanan entah sendiri atau rombongan, atau aku mau safar mau kemana, mau safar ke Madinah untuk ziarah ke makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau kemana? Aku mau safar ke mana? Di situ ada kuburan orang soleh. Mau ziarah kuburan itu. Gimana hukum? Safar. Menyiapkan perjalanan untuk ziarah. Termasuk ke makam Nabi. Di sini yang benar dan yang difatwakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang kemudian dikenal, yang terkenal adalah fatwanya Ibnu Taimiyah. Padahal sebelumnya juga ada para imam yang berfatwa bahwa yang benar adalah dilarang untuk mengadakan safar yang tujuannya menziarahi kuburan para nabi, termasuk itu orang-orang soleh, khusus untuk itu. Ibnu Taimiyah menukilkan di sana ada khilaf para fuqaha, para ulama. Ada yang membolehkan, ada yang melarang. Tapi yang melarang ya sebelum Ibnu Taimiyah dari para imam-imam mazhab ada, itu di kira-kira Ibnu Batoh dan Ibnu Aqil dari mazhab Hambali. Dari mazhab Imam mazhab penganut mazhab Imam Syafi'i adalah dari Abu Muhammad Al-Juwayni. Muhammad Al-Juwayni yang disebut dengan Imamul Haramain. Sering dinukilkan oleh para fuqaha Syafi'iyah dengan sebutan Imamul Haramain, termasuk An-Nawawi menukilkan Ibnu Hajar Al-Asqalani juga menukilkan bahwa Imam Haromaini Muhammad Al-Juwayni melarang, berpendapat melarang mengadakan safar untuk ziarah ke kuburan Nabi Rasulullah. Dan dikatakan oleh, dinukilkan oleh Sahih Fathul Majid di sini, ini adalah qaul jumhur, pendapat jumhur mayoritas para fuqaha. Nas alaihi Malik, dan ini nas itu berarti bukan hanya pendapat di kalangan penganut mazhab Malik, bahkan nasnya memang tek bunyi ucapannya Imam Malik. Imam Malik bahwa itu dilarang safar, orang melakukan safar yang perbekalan safar untuk ziarah ke makam Nabi dan orang sholat. Walam yukhalif ahadun minal a'imah, dan tidak ada yang menyelisihi dengan nas yang sahih dari para imam. Nah, jadi ini pun bukan mazhab baru, ya, bukan pendapat baru, bukan hanya pendapatnya Ibnu Taimiyah, bukan pendapatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bukan ajaran Wahabi, ajaran para imam sejak dulu. Karena yang sering digunakan mereka ini kan perkara-perkara sensitif yang sering dijadikan serangan oleh al-bid'ah, al-syirik terhadap dakwah tauhid kan ini, melarang ziarah. Tidak percaya wali, tidak menghormati wali, keramat, karomah para wali. Tidak menghormati Nabi, masa melarang safar untuk ziarah? Mengapa dilarang safar, mengadakan perjalanan yang tujuannya untuk ziarah ke makam Nabi? Mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusaddur rihalu illa ila salasati masajid, al-masjidil haram wa masjidi hadha wal masjidil aqsa. Tidak ada syaddur rihal mempersiapkan perbekalan kendaraan dari safar untuk, kecuali untuk menuju tiga masjid. Ini bisa dipahami yang dimaksud di sini kan safar kurbah, safar yang dimaksudnya agendanya untuk ibadah kurbah mendekatkan diri kepada Allah. Kalau jangan, berarti kan nggak boleh lah antum safar ke Sintang untuk dagang. Bukan safar kurba, berarti gak bolehlah safar ke Yaman untuk menuntut ilmu. Itu lain. Itu safar ada tujuan, bukan karena safar, karena ada yang dicari. Entah kalau dagang untuk nyari uang, kalau ilmu ada yang nyari. Jadi yang dimaksud safar kurba, mendatangi satu tempat itu untuk beribadah. Mau beribadah. Yang boleh itu hanya di tiga masjid. Masjidil Haram, masjidku ini kata Rasul, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Cuma itu. Cuma tiga itu. Jadi mau safar, aku mau pergi ke Madinah untuk beribadah di sana. Itu boleh. Aku mau safar tujuannya memang pengen beribadah di Makkah di Masjidil Haram. Itu boleh. Di Masjidil Aqsa itu boleh. Kalau aku mau safar, mau beribadah di Masjid Istiqlal, enggak boleh. safar sengaja untuk itu. Ya, termasuk kuburan, kan kuburan mereka maksudnya pada ibadah itu maksudnya. Aku mau beribadah di situ, berdoa di situ, mau ini ke kuburan. Termasuk kuburan Nabi. Itu enggak boleh. Di samping hadis yang jelas ini, sorry, di riwayat yang lain dengan lafal nahi, kalau ini kan lafal nafyu, nafi, la tusaddu, tidak ada saddu rihal. Di riwayat yang lain dengan sihoh nahi, la tasuddu, janganlah kalian mempersiapkan rihlah, la tasuddu rihal. Ini jelas. Ada larangan untuk rihlah. Di samping bisa difahami dari riwayat yang tadi itu, iya kan? Kan lebih dari sekedar aid berarti kan. Kalau aid kadang orang enggak safar, iya kan? Orang dekat dengan satu kota yang enggak perlu safar ke kuburan orang soleh misalnya. Kan enggak perlu safar dia. Tapi merutinkan untuk selalu ibadah di situ, itu sudah terlarang. Karena itu aid. Menjadikan kuburan sebagai tempat rutinitas berdoa. Lebih-lebih kalau safar. Jadi, di samping nas sori hadis tadi, bisa difahami juga tadi dari larangan Rasulullah SAW melarang kuburan dijadikan sebagai tempat aid. Nah, ditambah inilah yang difahami oleh ada riwayat beberapa sahabat. Ada riwayat. Penting juga, bukan pemahaman kita, bukan pemahaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bukan barang baru ini. Fatwa ini sudah ada sejak sebelum Ibnu Taimiyah. Begitu juga imam setelahnya, termasuk tadi Imam Malik sebelum Ibnu Taimiyah. Termasuk bahkan imam dari kalangan Syafi'iyah. Imam yang ma'ruf dari kalangan Syafi'iyah itu Al-Imamul Haramain. Ini Qadhi Ayyad. Fatwa yang melarang. Ada hadisnya sorry, sadurihal, dan juga ada riwayat dari sahabat. Ini dibawakan oleh ini Sahibu Fathul Majid Syekh Abdul Rahman bin Hasan Al-Ucay. Beliau membawakan apa yang ada dalam muwatta'nya Imam Malik, musnadnya Imam Ahmad, dan beberapa kitab sunan Dawud dan yang lain dari Basrah bin Abi Basrah Al-Ghifari. Basrah bin Abi Basrah pernah mengatakan kepada Abu Hurairah, waqad aqbala minat tur, dan ketika itu baru balik pulang dari tur, lau adrok tuka qabla an takhruja ilaihi lama kharaj. Seandainya aku berjumpa dengan kau sebelum kau menuju tur tadi, tur bukit tur itu yang di situ Musa alaihissalam diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebelum ini sudah bertemu dengan kau, sebelum kau keluar, pasti kau enggak akan ke sana. Artinya enggak akan terjadi itu. Engkau sengaja pergi ke bukit Tur itu. Jadi maksudnya kan berarti, oh, ngapa sih ke Bukit Tur? Berarti kan dengan, karena itu bukit yang di situ Musa dulu diajak bicara oleh Allah. Al-Ardul Muqaddasah, ya, tempat yang dinyatakan suci, ya, utama. Berarti kan ke situ itu ngapa? Kan bukan mau berdagang. Ya. Bukan ceritanya mau sekedar main. Berarti kan ada makna keutamaan di situ. Ya kan? Ada ingin mendekati tempat yang dianggap suci. Jadi justru dikatakan kalau sebelum ini sudah ketemu pasti engkau enggak ke sana. Karena saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda dengan hadis yang semisal tadi tapi dengan lafal lain. La tu'malul matiyu illa ila salasati masajid. Maknanya sama. Ini enggak ada safar, mempersiapkan perbekalan, kendaraan, kecuali hanya ketiga masjid. Al-Masjidul Haram, wa Masjid Hadza, wal Masjidul Aqsa. Jadi enggak boleh ada mempersiapkan kendaraan, enggak, intinya enggak boleh ada safar. Yang sifatnya tadi, sifatnya kurbah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Datangi tempat yang dianggap suci, kecuali hanya di tiga masjid. Jadi ini ada riwayat dari salaf melarang itu, termasuk di situ ketur begitu dengan hadis tadi. Dan itulah yang dipahami oleh para salaf. Begitu juga Al-Imam Ahmad meriwayatkan di Akhbarul Madinah dengan isnad yang cedek dari Qaza'ah. Beliau mengatakan ataitu Ibnu Umar. Saya pernah mendatangi Abdullah bin Umar. Fakultu inni uridu tur. Dia cerita, saya pengen pergi ke Tur, ke Bukit Tur. Fakala Ibnu Umar juga melarang, menegur dengan membawakan riwayat tadi. Fakala innama tushaddur rihal ila salasati masajid. Jadi yang dipahami oleh para sahabat, yang terakhirnya riwayat dari Ibnu Umar ini, membawakan riwayat ini. Fada angkat Tur wala ta'ti. Udah enggak usah ke Bukit Tur. Enggak usah datang ke Bukit Tur. Dilarang. Bukan dihasung. Ayo. Wisata ziarah. Ya. Wisata religi untuk mendekati tempat-tempat suci. Mendekatkan diri. Enggak ada. Enggak ada dalam Islam seperti itu. Wala ta'ti. Maka tadi Ibnu Umar wa Basrah bin Abi Basrah. Maka di sini ada jelas Abdullah bin Umar dan Basrah bin Abi Basrah ja'ala at-tur mimman nuhiya an syattir rihal ilaih. Jelas dari dua sahabat ini, dari salafuna saleh, dari salaf ini. Jelas Basrah bin Abi Basrah, Abdullah bin Umar menjadikan Bukit Tur termasuk tempat yang dilarang untuk syatur rihal. Li'anna al-lafdo alladhi dzakarahu fi an-nahyu an syatiya ila ghairi salasah mimma yuqsadu bihi al-qurbah. Karena lafal yang disebutkan dari larangan untuk syatur rihal kecuali ketiga masjid tadi, itu adalah safar yang dimaksudkan adalah untuk kurbah, safar, ibadah. Fa'ulima annal mustasna minhu am fil masajid wa ghiriha. berarti jelas difahami, diketahui bahasanya yang dikecualikan darinya itu adalah umum. Yang enggak boleh itu umum, yang dikecualikan darinya itu. Yang dikecualikan kan cuma tiga masjid, berarti yang enggak boleh itu umum seluruh. Umum dalam seluruh masjid dan selain masjid. Bukan terpaku kepada masjidnya, tapi yang dimaksud adalah karena tadi buktinya yang dibawa oleh Abdullah bin Umar itu atur bukan masjid, tempat. Jadi wa anna nahya laisa khosan bil masajid. Larangan itu bukan hanya khusus untuk masjid. Wa li hadza nahya an syadi'a ila tur. Maka kedua salaf tadi jelas dari ya dari keduanya melarang dari syadduril ke Bukit Tur mustadilaini bihadzal hadis dengan berdalil keduanya berdalil dengan hadis ini. Watur inama yusafaru man yusafiru ilaihi li fadilatil buk'ah. Ya, namanya Bukit Tur, orang mau safar ke sana karena ada keutamaan tempat. Fa innallah samu alwadil muqaddas. Ya, Allah mengatakan fil wadil muqaddas. Lembah yang disucikan. Wa kallama kalimahu, mengajak bicaranya kalimnya Musa alaihissalam. Gunakan di sana. Wa hadza huwa alladhi 'alail a'immatul arba' wa jumhurul ulama. Inilah yang diyakini oleh para imam yang empat dan mayoritas para ulama. Wa man arada bastal qaul fi dzalika wal jawab 'amma yu'aridhu fa 'alaihi bima katabu syaikhul Islam mujiban libnil akhna'i fi ma'tarada bihi ala majalat alil ahaditsu sahihah wa akhadha bihi al ulama wa qiyasul aula li anal mafsada fi dzalika dzahirah. Ini yang disepakati oleh para ulama. Barang siapa yang ingin lebih tahu lebih jauh ucapan para imam dalam hal ini dan ingin mengetahui bantahannya, jawabannya terhadap apa yang disampaikan oleh orang yang menentang pendapat yang benar ini, menentang kebenaran ini, silahkan baca kitab apa yang telah dituliskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika menjawab Ibnul Akhna'i. Ibnul Akhna'i itu Qadhi Malikiyah di zaman Ibnu Taimiyah yang mengatakan boleh, ya, bahkan menganjurkan untuk ziarah ke makam-makam orang soleh. Dibantah banyak oleh Ibnu Taimiyah anggapan itu. Nah, ini jelas kita mengetahui. Ya. Larangan safar untuk menziarahi kuburan. Kuburan siapapun. Dengan hadis tadi, ya, dengan fatwa para imam yang dilandaskan terhadap hadis tadi, dan kita juga mengerti praktek sahabat, pemahaman sahabat terhadap hadis itu. Jelas, sore. Inilah ajaran yang benar. Bukan hal baru, bukan ajaran baru. Larangan safar. Ya. Beda dengan ziarah kubur. Lain. Yang diumumkan ini safar. Ya kan? Safar untuk ziarah kubur. Kalau orang sudah di Madinah, ya kan? Orang sudah di Madinah. Sudah di Madinah. Salat di Masjid Nabawi. Boleh enggak kemudian mendatangi kuburan Nabi, mendatangi kuburan Ba'alul Baqi untuk ziarah? Ya boleh. Kan udah di situ. Maksud safarnya kan bukan untuk semata-mata untuk ziarah kubur. Ya, mau haji atau mau umroh kemudian singgah di Madinah atau mau safar ke Madinah ke masjidnya Boleh memang. Ya, tujuannya masjidnya udah di situ. Kemudian ke kuburan Rasulullah, kuburan, iya boleh lah. Sebagai keumuman bolehnya ziarah kubur. Iya kan? Ziarah kubur ke kaum muslimin secara umum boleh dan dianjurkan. Masa ke kuburan Nabi terus enggak boleh? Keumuman itu jelas boleh. Jadi perlu dirinci kalau kita ini. Ziarah kubur ke Rasulullah. Iya, maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Kalau safar mengadakan perjalanan memang semata-mata untuk ziarah kubur orang soleh, nabi, atau tempat mana yang dianggap utama untuk beribadah di situ, jelas itu hal yang dilarang dengan beberapa argumen dalil tadi. Ini akhir pembahasan dalam bab ini. Jelas yang dimaksud adalah menutup pintu kesyirikan. Akan dibawakan di sini oleh al-mu'allif. Bagaimana? Maka diawali dengan ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma antum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Di awal bab ini kan itu. Ya kan ayat, dibawakan ayat. Rasul yang rauf rahim. Rasul yang sangat penyayang terhadap umatnya. Jadi segala pintu yang mengantarkan kepada keburukan itu ditutup. Perhatian benar ya Rasulullah SAW. Maka sampai benar-benar dipesankan kuburanku sampai ya, kuburan Rasul pun jangan di luar, di dalam rumah, di kamar Aisyah. Ya itu bisa bayangkan kalau sekarang yang ngelola kuburan Rasulullah itu para habaib yang sekarang ini, wah udah jadi apa itu ya, kuburan Syekh mereka gak jelas saja rame. Kuburan itu makmur, meriah, kayak masjid, jadi tempat ibadah benar-benar. Bisa bayangkan kalau kuburan Rasulullah itu dikelola oleh mereka. Padahal sampai Rasulullah berdoa, Allahumma la tajal qabri aida. Menggambarkan ini sayangnya, telitinya, detailnya pandangan Rasulullah SAW, sayang terhadap umatnya, biar enggak terjatuh dalam kesyirikan, ya kan? Capek-capek dakwah, kenal tauhid, dah beribadah, dah betul beribadah itu hanya kepada Allah. Kemudian kok ujung-ujungnya mau digiring lagi kepada kesyirikan dengan pintu kuburan, ya, dengan pintu memakmurkan kuburan, menjadikan kuburan seperti itu. Jelas sekali. Benar, terpenuhi apa yang diinginkan oleh al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Dan menambah keyakinan kita bahwa tuduhan-tuduhan mereka terhadap dakwah Syekh Muhammad bin Abdullah, tuduhan yang asal bunyi, orang beliau itu membawakan riwayat, membawakan dalil, membawakan hujah, bukan pendapat beliau. Sementara yang menuduh hanya sekedar ya, anggapan-anggapan, sekedar tuduhan-tuduhan tanpa dasar.